Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, bapa alim ulama, takmir masjid, Mbah Mudin, Mbah Rais, Mbah Kaum, tokoh-tokoh agama ingkang estu kawula takdimi. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, ya mesti rawuh wong ning omahe dhewe. Bupati saha Pak DPR jeng penak niku malah Pak DPR Narno beserta ibu, karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Karena bagaimanapun juga laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Makmum yang baik adalah yang patuh dengan imam, dan imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Betul napa salah ibu-ibu? Sing jawab ibu-ibu mawon. Betul napa salah ibu-ibu? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Sedaya pejabat ingkang rawuh dalam semua tingkatannya, ingkang ngestu kawula hormati. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus budhe kula, budhe Yati, ingkang insya Allah PSE awet. Estu perjalanan ngaji kula dalu menika kraos aurat abot sangat. Wis telung dino telung bengi kula mboten turu. Dan saya mohon maaf melalui tayangan ini mesti rame teng YouTube. Mulai besok sampai tanggal 20. Sedoyo jadwal kula pending, kula cancel. Kula fokus ngancani bojo kula teng rumah sakit. Ingkang insyaallah benjang dinten Senin bojo kula operasi. Nyuwun donga. Mugi-mugi proses wiwit kolomben ngantos benjang operasi bojo kula dipun paringi tabah, tawakal, pasrah, lan kiat sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Begitu kula krungu penyakit yang Allah titipkan kepada istri saya, jujur saya adalah suami yang merasa bersalah. Waktu kula niku 24 jam meratau ning omah. Kula niku bidal ngaji 15 dino, 10 dino nembe mantuk. Karena begitu banyaknya permintaan jadwal ngaji. Menawi Pak DPR kados Pak Narno menika paling kunjungan kerja sebulan niku pisan mengkali. Kula niku setiap hari permintaan jadwal yang masuk ke pondok minimal 500 permohonan. Umpama niku kabeh kula jadwalke. Permintaan sebulan itu sudah menutup jadwal 15 tahun. Mergo rata-rata kula setahun iso ngaji ping 1000. Sehingga waktu yang kemudian saya berikan kepada keluarga sangat minim. Bila kula sering guyon menawi jenengan persani teng YouTube, urip kula napa-napa cukup, kurangi mung siji kelon. Mergo kula ora tau ning omah. Kadang-kadang sebulan kula lunga sampai teng luar negeri. Kados benjang kula tanggal 22 harus berangkat ke Hong Kong. Kemudian lanjut ke Taiwan dan seterusnya. Kadang-kadang sebulan nembe mantuk. Begitu mulai bojoku men. Ya Allah. Lah, bojo kula niku tiyange sabare ra umum. Ngopeni santri teng pondok, diopeni kiamba. Sabar. Bojo kula sabar ning omah ngopeni santri. Kula ning jowo nggih sabar. Sabar nopo? Bola-bali kata wong nawari rabi. Rondo mbok gadis. Mbok kula dirabi, Gus. Pengen apa mboten? Jane nggih pengen. Jok pripun? Ya ngempet. Mosok kiai ngacengan, kan ora pantes. Lagi pripun nggih Pak Narno nggih. Jane kula nggih sedih nek kula ngaji ora los ki jamae cangkeme ya cerewet. Lah dipikir sedih kula niku sedih Bang. Mila barangkali nanti di tayangan YouTube wong banyak setiap hari postingan YouTube tentang saya. Tolong teman-teman YouTube sampaikan mulai besok sampai tanggal yang belum ditentukan pengajian saya cancel. Kaya kula niku ngentuk pengajian ora duwe beban. Bebane mung siji mesake jamaah. Lah kali panitia kula mboten beban karena saya tidak pernah menerima apapun sebelum pengajian. Wong kadang-kadang bar pengajian mohon panitiane lali niku biasa kok. Nang lha umpama dalu menika lali ya ora sumbut karo pendopone, ngoten mawon. Jadi saya tidak punya beban dengan panitia. Milo benar-benar tiang pengajian. Gus, minta nomor rekening kita DP. Kulo jawab boten. Kulo boten artis. Mung kulo kiai ini konco-konco artis. Tapi tetap kulo diharani artis, kulo boten purun. Maka begitu cintanya saya dengan jamaah, kulo ditawari kontrak televisi 2 tahun full. Kali Mas jadi Corbuzier untuk membawakan sebuah acara talkshow. Selama 2 tahun sepanjang hari kecuali hari Minggu saya syuting di Jakarta, saya tolak. Milolang kemudian mengatakan dakwah orientasinya uang, kudune kula ongkang-ongkang ning Jakarta. Syuting sedina namung sak jam, rong jam. Sing teko ayu-ayu bintang tamune artis-artis. Aning kene iki wis tuwa-tuwa. Begitu kalau ditelepon kali Mas jadi Corbuzier, bro ada tawaran nih kontrak 2 tahun full nih budgetnya sekian gimana? Saya jawab mohon maaf Mas, berulang kali saya pernah mengatakan sama Mas Jadi, saya itu diundang acara hitam putihnya Mas Jadi saja kadang-kadang sebulan sekali tentu bisa. Saya sampaikan kepada saudara dari Corbuzier yang kemudian gara-gara itulah kemudian dia tertarik masuk Islam. Saya sampaikan kepada dia, Mas, Allah itu menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Kula niku rasa kondang-kondang banget, malah mumedas kula. Dadi wong kondang niku ora kepenak. Mudun ke bandara dioyak-oyak wong diajak selfie. Apa meneh teng daerah Jawa Timuran teng Jawa Tengah. Ya Allah, ngising mawon ditunggoni. Mung njaluk foto. Niku bedane kiai mbiyen kali kiai sakniki. Menawi tiang-tiang mbiyen ketemu kiai niku njaluk barokah donga, iki mboten njaluk barokah selfie. Boten kepenak. Dereng orang-orang yang membenci saya karena saya begitu gigih membela ideologi Pancasila. Sampai kemarin Megawati utusan Dirjen BPIP, Ibu Irene ke pondok untuk ngendor saya sebagai dai yang konsisten dan istiqomah berbicara tentang Pancasila dan NKRI. Dibuli sanggon-gon kula. Tapi saya katakan istiqomah itu memang berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Sehingga kemudian kejadian di Cianjur, Gus mbok hadir di acara ILC TV One berbicara tentang radikalisme. Tapi kula nggih mboten saged karena jadwal saya sudah tersusun jauh hari. Saya hanya diwawancarai apa pendapat Gus Miftan tentang radikalisme. Kula jawab, saya tidak sepakat kalau jenggot, cingkrang, cadar itu diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak sependapat kalau dikatakan cadar, cingkrang, jenggot dikatakan penampilan yang paling sunnah. Menurut saya radikal itu adalah pemikiran, ide, gagasan, wawasan. Cara melawannya gimana? Dilawan idenya, bukan penampilan. Teman saya banyak yang alkacong, aliran katok congkelang, tapi juga cinta dengan Pancasila. Teman saya banyak yang RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Banyak yang cinta dengan Pancasila. Jangan kemudian gara-gara jenggot kayak saya dikatakan radikal. Kalau menghadapi radikal pilihannya cuma dua, dibina atau dibinasakan. Kenapa mboten? Lah gelem dibina ya dibina, ora gelem dibinasakan. Kalau mau diajak ngomong ya diajak ngomong, kalau tidak bisa dibuat diam sekalian. Maka kemudian tidak akan terjadi kasus bom seperti di Medan. Sopo sing kondoni kok nganggu baju muslim? Malah nganggu baju gojek. Ayo. Maka nyuwun sewu, radikal itu tidak bisa dikategorikan melalui penampilan. Kan ngaten. Goblok ngebom atas nama bidadari di surga. Bidadari ini mesti bengok-bengok nih. Hey, mas bro please deh. Kamu ngebom atas nama bidadari di surga. Apa mataku ini seliwer gelem karo wong kaya kowe. Kami juga pilih-pilih keles. Ngeten niku bidadari ini mesti. Ya minimal bidadari surga sing diharap-harap ya kaya kula ra karo raimu. Kula nggih ngoten niku. Maka atas konsistensi ini saya hanya berharap mudah-mudahan senajan ati kula susah tapi iso gawe jenengan bunga, iso jadi wasilah merbu jannah suarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sesuk insyaallah aku mlebu surga dikancani bocah-bocah hadroh. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan terus. Rongos kowe. Apalagi dalu menika nyuwun sewu acarane saya sangat. Maka kalau belum mengat ke rumah sakit, saya tadi berangkat dari rumah sakit Pak Nar. Belum matur kali bujuk kula, Beb. Ora apa-apa wong aku ganteng kok. Bujuk kula jawab, "Iya, say. Apa kuwi syaitonir rajim?" Kula kali Budiyati ajeng teng Klaten. Kula niku kali bujuk kula omongan basa ora kaya awakmu, karo bakul bakso basa karo bojone ora basa. Karo bojone ayo Pak Madiang, karo bakul bakso Pak kula tumbas. Karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa. Gen jenengan diwenehno karo bakul bakso. Pentol apa pentole bojomu kurang gede. Lah bojo kula basa. Kula matur arep ngaji dhisik ngene Pak Bupati Klaten, abah wis sagah. Tak dongake muga-muga awakmu mari. Bojoku lan jawab nggih Mbah nderek ki mawon. Oh bojoku salehah kok. Oh padahal. Aja la ibu-ibu mriki. Umpama kon milih tipe keluarga, teng Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Satu tipe keluarga Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok salehah. 4 tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Nomor 4 tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Tiang-tiang Klaten kira-kira milih pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Ibrahim. Dan anda tahu Ibrahim istrinya 2. Jadilah ibu-ibu Klaten ngersake keluarga tipe Nek Ibrahim, berarti rela dan mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul, Bu? Bu Bupati langsung jawab, Rasido Ibrahim, Fir'aun yura popo. Kula matur, niki acarane baik banget. Jenenge nopo? Birrul waliden, baktine anak marang wong tua. Maka kemudian muncul istilah haul. Maka saya meyakini tidak ada seseorang pun yang diperingati hari kematiannya kecuali karena pernah meninggalkan kesan terbaik bagi anak cucunya. Ono kiai dihauli karo umate, jelas. Karena kiai meninggalkan kesan terbaik untuk umatnya. Mila saben ono wong apik mesti ono haule. Gus Dur ono haule, Bung Karno ono haule, Mbah Hasyim As'ari ono haule, Mbah Wahab Hasbullah ono haule, Untung PKI ora ono haule, Aidit PKI ora ono haule, karena tidak pernah meninggalkan cerita terbaik. Mila kula sering matur, wong urip ning alam donya niku tugase namung gawe cerita. Mila wonten ayat unine napa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan cerita yang paling disukai oleh Allah itu adalah cerita yang baik. Maka pemimpin negara kabeh gawe cerita. Pak Karno gawe cerita. Malah mergo ceritane apik, Pak Karno jenenge abadi, dadekke jeneng bandara Soekarno Hatta. Dadekke jeneng jalan, Jalan Soekarno. Dadekke jeneng museum, dadekke jeneng patung, soalnya jenenge apik, terkenal sebagai bapak proklamator. Pak Karno rono ganti Pak Harto, dikenang sebagai bapak pembangunan. Malah jarene sakniki Pak Harto kangen kalih awake dhewe. Neng bokong tek kabeh ditulisi. Piye bro kabare sih nak jamanku tong. Tak jawab ora iki, aku ngono kuwi. Saniki Pak Jokowi nggih gawe cerita. Pon critane apik banget. Indonesia niku istimewa pilihan presiden, milih siji oleh loro. Apik banget. Ustadz-ustadz kondang mengatakan Prabowo jadi presiden, kalah karo santri Magelang. Sebutkan nama Menteri Jokowi, Prabowo. 3 tahun yang lalu dan terbukti cangkeme santri mandi oleh apa cangkeme kiai. Wah ada kabeh gawe cerita. Oh Pak Narno mbiyen dadi bupati ya tau gawe cerita, ninggalke bangunan yang luar biasa Masjid Al-Aqsa. Mila ya dikenang duwe tinggalan kok. Lah uripmu tinggalane apa? Oh pengen dikenang. Lah pengen dikenang kudu duwe tinggalan. Wongane saiki sing rupane elek iki sapa iki? Iya. Ora ngono ngambek. Sapa jenengmu, Bro? Iki sapa iki jeneng iki? Imam. Bocah kok irenge kaya ngene to ya. Imam kalau kemudian pengen dikenang ceritanya oleh anak cucunya, oleh orang-orang setelahnya, gawe cerita sing apik, Mam. Ngono, pengajian iki nyawang kiai ra nyawang bokonge vokalis. Malah nyawang bokonge vokalis. Toh kalian berdua beda pemikiran, Imam mikir mbake, mbake mikir aku. Ya. Itu. Lah Imam ki sok critane apik. Wah, wow, mesti dikenang. Minimal lah Pak Karno dadi jeneng Gelora Bung Karno, Imam dadi jeneng WC umpamane. Kan lumayan. Aku bareng ngising neng di WC-ne jenenge apa? Imam. Gawe cerita. Karena pada akhirnya yang akan dikenang oleh orang-orang setelah kita adalah ceritanya. Sesok Bu Sri niki dadi bupati, yang dikenang juga ceritanya. Bude Yati Pesek ceritanya, Gus Miftah ceritanya. Mengwong-wong kaya kula niku sakniki menang ceritane oke. Soale zaman bapak-bapak kula mbiyen rungono YouTube, sakniki mboten tiyang posting YouTube kula. Dadi cerita kula kathah. Mbuh sing diedit, sing diposting sak geleme niku. Kathah ceritane. Dan ingat, durasi membuat cerita itu tidak panjang. Hanya antara gegem dan begar. Maksudnya napa? Bayi lahir tangan ini gemung, mati tangan ini begar. Napa? Bayi lahir tangan ini gegem, soale lah bayi lahir tangan ini begar, rusak dalane. Elang gegem. Ya teneh kecakar kabeh. Ora. Kenapa wong lahir tangan yang gegem seolah-olah pengen menggenggam dunia seisinya, kabeh karepe digenggam. Pondo digenggam, duit digenggam, sertifikat digenggam, HP digenggam, joglo digenggam, mobil digenggam, bojone tanggane karepe. Tapi ingat, sekuat-kuat kita menggenggam harta dunia, begitu mati tangane begar. Ora ana wong mati tangane gegem kecuali petinju mati ning ring. Sing begar tangane. Napa wong mati niku tangane begar? Sekuat-kuatnya kita menggenggam dunia pada akhirnya akan dilepas. Joglo mewahe kaya ngene, sesuk awake dhewe mati ya dilepas, ra mungkin digawa. Dadah. Mobil cul. HP cul. Pangkat jabatan cul, bojo cul. Mila dipun ngendikake, yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Imam. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan wa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Merasa banter-banter, amplopan murung jelas. Kau cerita. Maka malam hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini untuk sama-sama membuat cerita. Orang suwe dah. Blek. Dalam bahasa lain, dalam kalimat lain saya mengatakan apa? Durasinya hanya antara adzan dan sholat. Maksudnya nopo? Bayi lahir diadani, wong mati disolati. Caranya mung 10 menit. Orang suwe. Teng Mekah nika menawi musim haji adzan langsung komat, soalnya jamaahe wis kebak. Beda lan ning Klaten suwe, soalnya bar adzan nganggo puji-pujian. Kula diprotes kali kanca kula Muhammadiyah. Halo Gus Deloken, Mekah Madinah iki bar adzan rono puji-pujian, ngopo ning mbayak lak bar adzan kok nganggo puji-pujian? Kula jawab ya beda. Mekah Madinah niku urung adzan, mesjide wis kebak. Milo ora perlu kanggo pujian. Lah ning bayat sing pujian cangkeme nganti duwer jamaahe durung mangkat. Apa meneh lak nika waknana subuh nika ning Klaten kula tau krungu, ya Allah sing ngaten 70 tahun. Wong bang. Apa wiyadan kaya ngono. Awak bang. Ya puji-pujian iki yo ngalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha pururokim. Delalah wong Banyumasan, ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura. sekatai dosa inyo ong lan dosane bapak biung inyong. Sing mangkat ya sapa to Kang? Assalamualaikum Gus. Wah iki nyang nyong iki to. Mboten kula tak takon kula niku rak ya seniman tuwa ning kula kok ya. Aja ngaku tuwa to. Eh tuwa ya. Mampur ngaku tuwa to. Expired. Tenan kok marak kelengker kok ya. Niki kula takon teman niku. Mboten apa-apa Dik, diarani tuwa ora apa-apa. Klopo niku saya tuwa, saya kentel santene ngono. Aku yang gumun, masa panitia kira sembeda ke degan karo kambil. Ini kira ya badok eko wadil kira ya kambil. Ini kira tak ombe, silet ku kreminen tak ada. Jangan membuat malu Pak Narno dong. Anggota DPR suguhane kambil dan cok, dan cok. Kenapa Budi? Anu mau pelajeng takon. Ya, gula tak apa. Sholat niku kudu kusuk napa mboten? Lah kudune kudu kusuk. Kudu. Oh. Nek ngoten kaya kula nika kurang kusuk nggih. Lah pripun sholat njenengan kok ora kusuk niku? Lah kok lacak ngesan. Lah sholat karo ngono mesti ora kusuk. Ora. Lah wong kan kula niku omahe iki ya cilik ngono ta. Nggih. Nah, kula niku ora. Beda kali tukaran iki nggih, gede wonten iki. Oh, lah nggih nek niki mboten hebat niku pun pokoke. Anggen kok pengen cilik ngoten niku gek salat nyemisan. Nggih, ukuran 2 kali 1 nggih. Eh? Ukuran 2 kali 1. Kuwi padha karo ndongake aku. Oh, mboten. Sampeyan niku tak rungokke kek dhisik lho. Dipun budi. Aku neng pondok tanpa haji. Nggih, ora haji. Jenengan wis ndongake aku. Panjang umur. Lah mulane niku. Lah nggih lah wong kaya Budi Yati niki mesti panjang umur. Soale pesek. Kan bakare ngirit. Kejaba panjang umur jenengan dhewe tak seken iki. Tak cateti ning omahku. Budhe jenengan sesuk nek mati, jenengan mesti mlebu swarga. Nggih. Lah rak takon lah ngopo to Gus? Lah mergo sampeyan niku wong elek. Lah ning nek wong ayu, mendiku mlebu neraka ngono kuwi. Nggih, soalé lak ayu ditilonthe. Mergo elek dadi pelawak pelawak surga. Lah ayu malah binaan kuning sarkem kok malah. Sapa londe ne? Yati ya. Ora masuk. Mergo elek mlebu surga, soalé apa ora ana sing kolu. Ana jenengan ya ora mutu kok. Jeneng kula niki nuwun sewu, Ibu-ibu Bupati. Jeneng kula niku rak Yati Pesek. Lah kok disingkat le ngundang Gus Mitah niku. Eh, Budhe, Budhe PSK ngoten niku. Pripun niku pun? Rak ya jan lah. Ande. Lah iya to PSK ngono to. Lah mulane niku, niku tak eling tenan lho panjenengan ngendika ngoten niku. Surga, lah kula yakin pelawak niku mesti mlebu surga. Amin. Ning ya cangkeme mampir neraka. Ning neraka niku mboten sida. Lah pripun budhe? Lho, iki Yati Pesek kok arep dilebok ning neraka. Oh, malaikat niku pun muni, aja. Yati Pesek iki gawe ning ngipur wong akeh. Aja ning swarga wae lho. Ngoten niku kok swarga nomor gang pitu kula. Gang pitu kaya ning Baturaden wae. Kok Baturaden? Lah nek ono gang sadar ning ndi? Jenengan nelok sakloke saiki wis dadi ustad sing spiral iki wis. Kok spiral iki lho? Sing pasang kabeh iki sapa? Viral. Eh, viral kok spiral. Oh, viral to. Opera iku kaya kondom ngawur wae. Lah krungu kula niku Jadi aku ngeten dulu, jenenge fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang. Niku lak fastabiqul khairat artinya napa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sing jenenge fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Budiati dari pelawak-pelawak terbaik, Bu Sri dari bupati-bupati terbaik, Pak Narno dari DPR terbaik, kiai-kiai terbaik. Niku jenenge fastabiqul khairat. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys. Oh, guys, aku ndelok raimu blereng, guys. Ayo, kebayang ora? Lah Budiati ki ayune kaya bubu mati. Ayo, kira-kira melapayu apa ora? Ora payu dadi pelawak, palingnya begenggek kuwi mau. Masyaallah. Rumah sana tadi penggegek ni kau nopo elak nopo. Oh, aku lah kondo. Abang penggegek ni kau ngawean kau apa-apa siapa-siapa diwai kau tadi. Lama ya Budi ya. Ayo. Lama. Mila pulak kondo. Pulak nyuwun saya begenggek kan nyuwun saya. Luwe api begenggek daripada pejabat sing khianat rakyat. Kok ngaten? Tangge begenggek ni kau hanya menjual kemaluannya sendiri. Rako pejabat yang koruptor nyuwun saya menjual kehormatan rakyat Indonesia. Lha ora apik-apik ngene iki ta. Nyuwun sewu. Kula niku niteni wong apik napa wong elek gampang kok, Budi. Wong apik iki mesti senengane kumpul karo wong apik. Mila bupati apik ya senengane mangkat ngaji, pelawak apik senengane mangkat ngaji, DPR apik senengane mangkat ngaji. Tapi lak dasare DPR niku elek gelem mangkat ngaji arep pemilihan tok. Ono. Mila kula sering kandha kiai iki suwe-suwe mung dianggap kaya dong salam, kaya Laos. Gino apa bener? Neng. Iya najeng masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguwan dhisik dhewe. Kan dancuk. Oh lah kaya Mas Nano niki kan biyen kula susah wis ngaji kali kula kok. Mung jaman biyen kula diundang amplope cilik banget budhemu. Lah ngaji wis ngaji. Niki. Lah kae kalu. Sing kurang ajar ra bupati niku panitiane. Oh, ketoke dibati karo kabake kok. Saiki kiai iki tak nggonku dimakelari ya budhe wadake. Melo iso bupatine surga kabake kok kabake keseran neraka kandhane. Nggih pun kula nggih mang dongake Gus. Eh budhe panjang umur insyaallah nggih. Dongake budhe yati pesek panjang umur. Tegese wong sak donya mati yati pesek urip dhewe insyaallah. Urep dhewe njer mengke Gusti Allah nyiptake kakung-kakung ngaten aku grebetan sakmono kae kejuno aku engko. Ramope Pak Ustaz iki nek ngendika iki wah jan wis kebayang ora le. Lah ning donya iki yati pesek tok ta wedok ya. Ki lanange gandeng kaya kowe ngono iki. Rebutan yati pesek. Ya Allah. Amboten sah sesuk sak niki ndamban niku kula niku arep dipong sak kampung kowe moh dek. Lah napa Bu Dek? Wallo. Lah lek ku ngladeni piye? Lah wong sak kampung arep ngepek aku iki. Oh, wong sak kampung ya. Padha kalih kula iki disambati kanca kula. Nggih. Areng rabi cah sekolah, oh, tak larang. Ya kok. Ora usah. Lho ngopo? Aja. Kula pengen rabi cah sekolah, aja. Lah mripat ngenteni mulih, aku ya ngono ta. Sekolah kok dirabi aja. Sing pokok meneh kancane Pak Narno niku, kancane. Moro nggih kula njeluk dirabeke karo mahasiswi. Padahal wis duwe bojo. Aku pengen rabi meneh Gus karo mahasiswi. Aja. Ora usah rabi meneh nek pengen ngrasake mahasiswi. Lah pripun bojomu kon kuliah meneh. Kaya kula barang ki ya. Mbeti kon. Mahasiswi. Wah ning jan piye loro niki nggih. Bupati kalian Pak Narno niku wah jan wis wis andane ya Bude, kesuksesan seorang suami berangkat dari istri karena di belakangnya ada istri. Mila ana wong lanang-lanang kuwi ra sukses, aku bertanya-tanya di belakangnya ada apa? Jangan-jangan kamu jomblo. Ane kaya kula wis ra ndek bojo ngene iki ya di belakangnya ana apa niku? Apa nih? Kula. Kula jenengan kan cetho BPJS. Dengan BPJS ki sing nggo ndelok dalan niku ana. Hey. Lah kula takoni nambah bojo napa mboten gojo nunggu takdir lah. Kalau memang takdirnya ada, ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Ha. Nah nek ngono ya aku klebus nomor loro wae to. Ya Allah. Aku lah rabi budaya ati sing mati, Miftah Disa apa Yati dhisik? Ya aku dhisik. Aku lah rabi karo budaya ati sing mati kula dhisik kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Wahai janda seperti budaya ati saya kasih tahu. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Rabi menang yura apa-apa budi. Neng jane sama aku neng ngonek ke apa mau ke dalwar so ke kleru janjane. Tapi pun budi. Asli nih. Betul betul. Neng wes tuh mau kayak kulo kok suara metu susu. Apa? Paling mengkari dolanan wadai kok. Lagi niku budhe. Kula kula niku paling sengit yen pengajian disuguh kopi susu. Mula niki mesti mung kopi tok. Kopi susu niki. Kula kopi susu kula mah. Oh mboten pira. Oh kopi susu niku nyebai kok. Oh kopi ning ngajak kopi ning ngajak melek, susune ngajak turu. Lah. Mila kula biasane lak disuguh kopi susu kula kali. Oh. Kopine tak ombe, susune tak cekeli ngono lho. Wah salah iki panitia. Kula kopine kopi pahit. Ini kopi ini manis. Nek ngono nggen kula niku aman nggih, Gus? Lah pripun, Budhe? Nggen kula niku susu diler ora apa-apa, Gus. Diler apa apa, Budhe? Mboten napa-napa. Lah napa? Lah ampun mboten dinapak-napake niku wae mung diler tok ngono kok. Kula sering ngomong, Budhe. Iki kan lak kula biasane ngombe kopi niku pahit, Pak Napa. Iki kopine manis. Kopi niku tanpa pahit, kopi niku tanpa gula pahit. Begitu diwenehi gula, manis. Tapi sing dipuji gulane napa kopi? Jadi bupati ini kelasnya kayak gula di dalam kopi. Gitu. Ada rasanya, namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Iya. Oh no, lah beda, lah Pak Nano beda meneh. Jadi pejabat kuwi kayak nguyuh ning jero kolam. Kok ngoten, Gus? Iya. Kayak uyuh di dalam kolam. Kolam. Mm-hmm. Tegese pripun? Pripun? Tidak nampak wujudnya tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Yeah. Nggih. Nggih sing penting niku anfusakum wa ahlikum naro. Oh. Dajal Budhe Yati son dalil pada nggih. Niku tegese pripun Budhe? Lho aku kok ndek ustaz kok tegeske ayo. Gunane apa jenengan ngongkon wong tuwa iku wae. Wong aku apale ya ming kuwi kok. Alhamdulillah. Nah, saat ini lanjutke kula ngaji terus ngobrol kali Budhe Yati selawatan riyen nggih. Ayo. Men ra nganggur kuwi amplopan ra tampil ngopo. Sing rada semi-semi modern kono apa kono? Kono. Kowe iso apa ra lagu-lagu milenial? Cidro. Jara modar aku ora iso to. Kelingan mantan. Ora iso Kartanyana medho janji. Kae lho. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sawayah-wayah. Kae lho. My way, my way. Wah, lah gayane mah iku barang. Sing iso nyanyi Pak Bupati Pak Narno iki. Kecanol cawat matamu, pengajian kecanol cawat. Kok kebangun? Singapun coba, cangkem turang. Kok aku harus selawatan karo jamaah os nyanyi kowe. Kene iki pengen ngomongke ngajiku, tapi pengen ngomongke cangkemmu. Meneng ondise, sok tahu. Kula lagi seneng niku mergane digawe selawat. Kartanyana ning kosek to cerewet wae cah iki. Katae wis lunas iki nduk katae. Semua ngate. Ora iki tak ajari Kalau kita kok nih, angsal apa buatan lagu dangdut di solawat oleh dangdut solawatan oleh pop solawatan oleh rock saya sini oleh nonton. Tenang. Yo, segini. Kartonyono, tapi mungkin pas Kartonyono nagi janji diganti solawat. Ya. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah. Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi wa sallim. Saget sekali-kali Pak Nur Bupati gawe sesuk kula tanggal 10 Oktober 10 Desember pengajian ambiar bersama Gus Miftah dan Didi Kempot. Sekali-kali dikelaran tapi ya ngono. Nek budaya tetap diundang. Orang-orang yang tak buli lah mangkat. Jangan salah, almarhum anu Mbah Maimun kula jari nembang langgah teng kabupaten teng dalem anu dinas ya. Kula ditakoni kali Mbah Maimun. Ora sak iki jenenge nganu budhe. Mbah Maimun kangen kali Budhe Yati. Oh pancen. Pancen. Nggih. Diharap-harap ndang mriko jenengan. Mbah Maimun niku pun ngapar kula jancane. Kula niku ya arep nusul. Terus? Lah niki jujur. Yeah. Ning dereng ngerti alamate. Anek sampean pun ngerti tulung mang mriko sik mang butuhke. Ngaten mawon. Ya. Yes. Mengke tak surveine Budhe rawuh. Ya, kaya sesuk kula pokoke lak mlebu surga jeng libarke Budhe Yati. Sakderenge okay. Kiai ini mlebu surga Budhe Yati kula keng survei lokasi. Nah. Okay. Begitu ketemu surgane jenengan ngabari kula, "Gus, surgane mun ketemu teng mriki." Begitu kula mlebu jenengan balik neraka meneh. Lah wong kula niku mpun takon kalih wong-wong niku, kiai-kiai niku pripun ta carane kula niku ya iso ngimpi ketemu Mbah Maimun. Nggih. Pun kula nengen Mbah kiai niku, bae ya wis sedo. Pokoknya lah Mbah Maimun, Mbah Maimun itu kalau yakin mesti Husnul Khotimah niku. Amin. Amin. Niki pas setahu pas 100 hari ini Mbah Maimun. Gak mau Al-Fatihah kita kagem Mbah Maimun Zubair. Kagem Mbah Maimun Zubair Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Shalawat ala Nabi Muhammad. Yo, kartonya nomor janji versi selawat. Biyen aku sebetah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sawaya sansaya bubrah melu-melu wae biyen wis tak wanti-wanti ayo budal ngaji tapi banter selawat Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi khusabil fadilah Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim alaihi wasallim. Ayo mas, lanjut mas. Kok kebangetan sambat pelat ono perhatian. Jelas ku butuh awamu, kau kebangetanmu. Sonewe sone gantimu rata aku mergo wes tau jeru sing banter bareng-bareng biyen aku sebeta suwe-suwe wae ayo budal ngaji tapi kenyar tidak selawatan loro ati iki mejorono tisune.